Pemenang sejati tak selalu menjadi nomor satu, tapi yang pasti ya yang terbaik. Teratas dan terbaik adalah dua kata yang berbeda. Satu berbicara kuantitas, satu berbicara kualitas. Teratas hanyalah kuantitas, terbaik itulah kualitas. Dunia memang tak adil, sehingga yang terbaik bisa saja tak menjadi teratas. Sementara yang teratas bisa saja bukan yang terbaik. Itulah adalah sebuah kenyataan. Jikalau Anda adalah pencinta kesejatian dalam kompetisi, jadikan diri Anda dan pastikan diri Anda pemenang kompetisi sejati. Karena itu, jadilah yang terbaik sekalipun Anda tak teratas. Dengan terbaik Anda masih mempunyai harga diri. Dengan terbaik Anda bisa menatap matahari dan berkata, aku di sini berdiri dengan nurani. Ya, dengan menjadi yang terbaik Anda berjalan akan memandang ke depan. Tak malu bertemu dan bertatap mata dengan banyak orang, karena memang Anda terbaik. Terbaik mewujudkan nilai yang sangat tinggi. Terbaik menunjukkan nilai yang tak terbantah. Terbaik akan memberikan rasa hormat pada banyak orang untuk menghormati Anda. Terbaik akan membuat Anda menjadi kenangan dalam sepanjang zaman, waktu yang berjalan. Teratas tak segera. Teratas apalagi diwarnai dengan tak terbaik, sungguh menjengkelkan. Teratas hanya bisa bercerita sesaat pada waktu dia di atas. Namun waktu akan menyingkap kebusukan demi kebusukan. Maka yang teratas tak lebih daripada komoditas yang dibicarakan dalam apresiasi yang tak terlihatkan. Artinya Anda hanya akan dihina, karena memang itulah layaknya orang teratas yang bukan terbaik. Anda hanya menjadi bahan ejekan dan memberikan beban bagi keturunan. Karena itu Anda pelahap dan yang rakus teratas tanpa kualitas, lebih baik turun sebelum terhina. Tetapi Anda yang bertanding terbaik tak perlu tergoda untuk menjadi teratas dengan cara yang kurang sportivitas. Kalau memang nomor dua diberikan padamu, tak mengapa, karena pengakuan mulut dari banyak orang, tetap Anda yang terbaik, nomor satu. Alangkah indahnya jikalau nurani bangsa ini, bangsa Indonesia, adalah nurani terbaik. Semoga ini bukan mimpi, supaya kita bisa menggapai cita-cita yang tinggi, mewariskan negeri kepada anak cucu tanpa tertunduk malu, tapi menatap gagah dan berkata, yang terbaik kuberikan, gapai yang teratas. Maka mudah bagi generasi untuk bertanding dalam sebuah kompetisi menjadi yang teratas, karena mereka sudah mendapatkan yang terbaik. Bersama saya, Bigman Sirait.